Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, sebaik-baik ucapan adalah firman Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, seburuk-buruk perkara dalam agama adalah perkara dalam agama yang diada-adakan. Semua perkara dalam agama yang diada-adakan, sunnah memandang dengan kata bid'ah. Bid'ah untuk semua perkara agama itu dipandang sesat. Dan setiap kesesatan muaranya, kesudahannya adalah neraka. Para tamu Allah, Dhuyufur Rahman, rahimani wa rahimakumullah, beliau adalah salah satu dari generasi tabi'in atau generasi yang kedua. Beliau bernama Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Tulisannya Fa-dha-ya-lam, kemudian bin Ba'nun Iyad Ayliya Alif Dha. Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan, memberikan syarah pada Quran surat yang ke-67, surat Al-Mulk ayat yang kedua. Surat yang ke-67 ayat yang kedua berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya, Dia yang menciptakan kematian serta kehidupan untuk menguji di antara kalian siapa di antara kalian yang ahsanu amala, yang lebih baik amalnya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Pada ayat yang kedua, penjelasan yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala berkenaan dengan kata ahsanu amala, atau yang artinya tadi lebih baik amalnya. Beliau katakan, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amal manakala ikhlas tetapi tidak benar, maka amalan tersebut ditolak, tidak diterima. Selanjutnya, wa idza kana al-amal idza kana sawaban lam yakun khalisan lam yuqbal. Begitu juga amal manakala dia benar tetapi tidak ikhlas, juga tidak akan diterima. Hatta yakuna khalisan wa sawaban, hingga keberadaan amal tersebut ikhlas dan benar. Kemudian beliau ditanya, mal khalis, apa itu ikhlas? Ikhlas diartikan oleh Fudail bin Iyad dengan mengatakan adalah idza kana al-amalu lillahi azza wa jalla wahda la syarika lah. Dikatakan amal itu ikhlas manakala amal itu semata-mata untuk Allah, mengesakannya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu definisi dari ikhlas. Kemudian ditanya, maswabu, apa itu benar? Dikatakan aswabu, benar adalah idza kana al-amalu ala sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan amal itu benar manakala di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas bahwa ibadah itu ada dua tolak ukurnya, dan tolak ukur keduanya ini tidak bisa dipisahkan. Tolak ukur yang pertama mesti menjunjung tinggi tauhidul uluhiyah. Tetapi tolak ukur yang kedua mesti berada di sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama, ibadah itu akan valid ketika berada di atas tauhidul uluhiyah. Di dalam kitab beliau, Syekh Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, kitabnya namanya Qaulul Mufid fi Adillati Tauhid, ketika memberikan batasan tentang tauhidul uluhiyah atau tauhidul ibadah atau tauhidul ilahiyah, dengan mengatakan ifradullahi ta'ala bil ibadah, mengesakan Allah dalam wilayah ibadah. Ibadah itu macamnya sangat banyak sekali, anwa'un katsirah, macamnya ibadah sangat banyak sekali. Tetapi bahwa Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala ketika memberikan batasan atau ta'rif mengenai ibadah, Al-Imam Al-Qurtubi dalam memberikan batasan, nanti bisa dibuka dalam kitabnya Syekh Abdul Wahhab, yaitu Fathul Majid, kitab tentang tauhid. Al-Imam Al-Qurtubi memberikan batasan ibadah adalah at-tadallulu wal khudu', itu ibadah. Menghambakan diri, menghinakan diri seraya tunduk dan patuh. Jadi sifatnya, mekanismenya seperti itu. Kalau objeknya yang dihambakan diri, yang dihinakan diri, tunduk dan kepatuhannya, objeknya, maf'ulnya Allah, itu ibadahnya sahih, benar. Tapi ketika penghambaan dirinya, menghinakan dirinya, tunduk patuhnya objeknya selain Allah, maka ibadahnya batil, sia-sia. Maka Al-Qurtubi rahimahullah menggunakan batasan secara umum tadi, at-tadhallulu wal khudu. Beliau sampaikan demikian. Tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala memberikan batasan ibadah secara khusus dengan mengatakan ismun jami'. Ana ulang, ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Al-zahiratu wal-batinatu minal aqwali wal-a'mal. Itu batasan yang disampaikan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, yang artinya ismun jami'un, ibadah itu adalah nama atau sebutan untuk semua apa saja yang Allah cintai dan Allah ridhoi, zahir maupun batin, ucapan maupun perbuatan. Jadi lebih khusus secara jelas menurut Ibnu Taimiyah bahwa ibadah itu apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah cintai. Tetapi tadi telah Anda sampaikan bahwa dua parameter ibadah tidak bisa dipisahkan. Satu, mesti menjunjung tinggi tauhidul ilahiyah atau tauhidul uluhiyah. Masih ingat dengan yang disampaikan atau ditanyakan oleh Rasulullah SAW kepada seorang laki-laki ini? Laki-laki ini asli dari Madinah, dari suku Khazraj, masuk Islam usia 18 tahun, meninggal usia 34 tahun, diangkat menjadi wali kota di Yaman waktu usia 26 tahun. Beliau bernama Mu'ad bin Jabal atau nama lainnya Abu Abdurrahman radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau Rasul bertanya, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Wahai Mu'ad, apakah engkau tahu hak Allah atas hambanya? Mu'ad menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasul memberikan tarbiyah kepada Mu'ad bin Jabal dengan mengatakan bahwa hak Allah, hakullah alal ibad adalah ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Beribadah kepadanya dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang tadi Anda sampaikan, nau'ul ibadati anwa'un kathirah. Macamnya ibadah sangat banyak. Tidak hanya sholat, zakat, puasa, haji, tetapi diantaranya ad-du'a'u ibadah, al-istighatsatu ibadah, at-tawakkulu ibadah, al-qasam ibadah, an-nadru ibadah, dan masih banyak lagi. Itu semuanya adalah wilayah ibadah. Dengan catatan tadi, selama tidak ada nuansa kesyirikan. Apa itu syirik? Dalam kitabnya Syekh Abdul Wahab atau Syekh At-Tamimi, Qawluhu Fit Fi Adillati Tauhid, syirik itu didefinisikan demikian. Asyirku huwa antaja'ala bainahu ay yaj'ala bainahu wa bainallahi wasaitun, menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara-perantara, itu syirik. Ay yad'u bihim, berdoa kepada mereka, syirik juga. At-tawakkulu alaihim, Bertawakal atas mereka itu syirik. Wa yastaghitsu bihim, dia beristighasah, memohon rahmat dengan mereka, itu syirik. Bahkan di ujungnya dikatakan ya'tajidu bima jalbun naf'i wa dafqud dharri min dunillah, meyakini sesuatu selain Allah bisa mendatangkan manfaat dan menolak madarat, itu adalah kesyirikan. Ibadah mesti jauh dari itu. Anak ulang, ibadah mesti dari lillah azza wa jalla wahda la syarika. Itu adalah syarat yang pertama. Jadi startingnya jelas, mekanismenya juga jelas. Tadi Anda sampaikan ada larangannya, yaitu melakukan satu perbuatan yang seolah-olah bukan nafasnya kesyirikan, tapi itu adalah satu bentuk manifestasi dari kesyirikan. Kenapa dilarang kesyirikan itu? Karena dalam Quran surat 39 di ayat 65 surat Az-Zumar, ada beberapa ayat Anda berikan. Satu ini dulu, surat 39 Az-Zumar ayat yang ke-65. Walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrafta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Ayat ini merupakan larangan Allah Ta'ala atas Rasulnya Muhammad SAW mendekati dan melakukan kesyirikan. Disampaikan oleh generasi kedua Mujahid dan Qatadah rahimahumullah Ta'ala. Artinya, dan sungguh benar-benar telah diwahyukan kepada engkau Muhammad, karena khitabnya adalah bentuknya kata ganti orang tunggal. Domirnya domir mufrad mudzakkar. Mana domirnya, kata ganti orangnya? Walaqad uhiya ilaika, kataka domir mutasil. Wa ilal ladzina min qablika kalahi. La in asyrakta, ada tanya domir mustatir. Layah batonna amaluka, ada kalahi, itu domir mudzakkar. Walatakunanna minal khasirin, takunanna domir mustatir. Baik, anak ulang terjemahannya. Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau Muhammad dan kepada pula orang-orang sebelum engkau. Sungguh jika kau menyekutukan Allah, niscaya lenyap amal dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Kesyirikan paling kecil adalah ar-riya. Ar-riya dari kata ar-ru'yah, artinya menampakkan amal. Sementara selain itu adalah merupakan kesyirikan besar. Dalilnya tadi, dalil secara umum di Quran surat yang keempat ayat 88. Afan, surat yang ke-6, coba dilihat. Surat 4 atau surat yang ke-6? Dzalika hudallahi, coba minta tolong. Apa surat 4 atau 6 ini? Kalau tidak salah 6. Dzalika, coba minta tolong yang megang Quran. 4 atau 6? Dzalika hudallahi, coba. Surat ke-6, 88 ya? Taib, syukran. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha min ibadi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malu. Itulah petunjuk Allah. Allah memberikan petunjuk kepada hambanya yang dia kehendaki. Seandainya mereka menyekutukan Allah, niscaya lenyaplah amal mereka dan mereka termasuk orang-orang yang merugi. Anak ulang, ulasan awal, jadi standar ibadah akan diterima ketika menjunjung tinggi tauhidul ilahiyah atau tauhidul uluhiyah. Standar yang kedua tadi adalah dikatakan oleh Fudail bin Iyad, benar adalah idza kana al-amalu ala sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar itu ketika amal di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada Quran surat yang keempat dulu, ayat yang ke-80. Surat yang keempat ayat yang ke-80. Afan, Ana minta tolong, boleh enggak? Pak, mana teman-teman Ana tadi? Pak siapa tadi ya? Pak Jamil, mana Pak Jamil? Maujud Pak Jamil? Mafi? Afan, Ana bisa minta tolong kopi enggak? Kopi hitam ya? Afan enggak? Ana ngantuk banget ini. Yo, dilanjut. Di Quran surat yang gelasnya kecil Pak Jamil, jangan gede-gede. Nanti malah enggak habis mubazir. Di Quran surat yang keempat ayat yang ke-80. Allah Ta'ala sampaikan. May yuti'ir rasula faqad ata Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza. Barang siapa mentaati Rasul dalam kurung Muhammad, ayatnya tekstual ayat tidak ada kata Muhammad. Harus antum perhatikan, tekstual ayatnya tidak muncul kata Muhammad. Tapi ketika antum belajar lughah, antum akan menemukan bentuk kata benda yang ma'rifat. Arti ma'rifat kata benda yang sudah jelas diketahui. Mana kata bendanya? Ar-Rasulah. Beda bunyinya kalau begini, may yuti'i rasulan, berbeda arti dengan may yuti'ir rasulah, berbeda. Kalau may yuti'i rasulan artinya siapa yang taat kepada seorang rasul. Rasulnya tidak jelas, bisa Nuh, bisa Ibrahim, bisa Musa, bisa Isa dan lain sebagainya, tapi ini tidak. Bendanya jelas. May yuti'ir rasulah. Siapa yang taat kepada rasul itu. Al itu bahasa Inggrisnya the. Definite article, kata sandang yang jelas. Kitabun, oh kitab, umum kitabnya. Masjidun, masjid umum. Beda dengan al-masjidu. Al-kitabu. Ad-daftaru. Al-waladu, macam-macam, pakai al semuanya. Karena ulang, siapa mentaati Rasul, karena jelas, maka pakai dalam kurung. Siapa mentaati Rasul dalam kurung Muhammad SAW, maka sungguh huruf tahqiqnya keluar. Mana huruf tahqiqnya? Faqad. Maka sungguh dia telah mentaati Allah. Siapa berpaling, maka kami tidak mengutus engkau Muhammad dalam kurung menjadi pemelihara buat mereka. Ayat ini menjadi satu khabar, informasi dari Allah kepada kita bahwa ketaatan kepada Rasulullah SAW menjadi satu parameter tolak ukur ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Bagaimana pemahamannya? Bukan pemahaman ra'yu, bukan pemahaman logika. Kalau pemahaman logika, beberapa hari yang lalu Bapak Ibu dengar, Quran itu ciptaan Allah, firman Allah, jadi yang tahu isinya ya Allah sendiri, gitu kan kemarin? Baik. Kemudian pada Quran surat yang ketiga ayat 31, ini bicara tentang parameter kedua yang tidak mungkin dan tidak bisa dipisahkan dengan parameter yang pertama. Bahasa Arabnya mizan, timbangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah oleh engkau Muhammad. Jadi Allah perintah kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah oleh kalian, kata kerja perintah, ni aku. Aku di situ marjinya, kembalinya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Anak ulang terjemahannya. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah oleh kalian aku. Fi'il jawabnya yuhibbukumullah. Awalnya ada huruf syarat in. Jika kamu sekarang, maka Allah mencintai kamu dan Allah mengampuni dosa-dosa. Ayat ini Bapak Ibu, para tamu Allah, dzuyufullah, ada syarahnya, penjelasan ayat. Dalam Al-Imad Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, disebutkan hadhil ayatul karimah, ayat barusan yang ana baca adalah alat ayat yang mulia. Ayat yang mulia ini sebagai hakimatun, sebagai hakim, pemutus perkara, ala kulli man ad'a mahabbatallah. Ayat tersebut menjadi pemutus perkara untuk semua orang yang mengaku mencintai Allah. Tetapi, walakin, akan tetapi, laisa huwa ala tariqatil Muhammadiyah. Tetapi dia tidak menempuh jalan Muhammad SAW. Fa innahu kadhibun fi da'wa. Berarti dia dikatakan pembohong atas pengakuannya cinta kepada Allah. Hatta, lanjutannya bagus, hatta yattabi'ar rasulah sallallahu alaihi wasallam fi jami'i aqwali wa af'alihi, hingga dia mengikuti tafadhul akan semua ucapan dan perbuatan beliau. Baik. Seorang ulama salaf namanya Abu Ya'qub An-Nahrujuri rahimahullahu ta'ala. Ana ulang, namanya Abu Ya'qub An-Nahrujuri. Ya'qub tulisannya ya ain qaf wawu ba. Ya'qub An-Nahrujuri alif lam nun ha ja jim wawu ra'ya. Abu Ya'qub An-Nahrujuri rahimahullah ta'ala menyatakan, kullu man idda'a mahabbatallah ta'ala walam yuafikillah fi amrihi fadakwahu batilun. Semua orang yang mengaku mencintai Allah, anak ulang, semua orang yang mengaku mencintai Allah tetapi dia tidak menselaraskan dengan perkaranya Allah. Sekret. Benar ya? Sekret. Ya, bantu anak. Kan tadi sudah tahu, anak tidur di depan jajan. Ya, ya, kasih. Yo, nah, ulang. Semua orang yang mengaku mencintai Allah tetapi lam yuwafiq, dia tidak menselaraskan, fi amrihi, pada perkaranya Allah, fadakwahu, maka pengakuannya dia batilun, batil, sia-sia. Yang harus antum lihat ada kata begini, lam yuwafiq fi amrihi. Cinta itu kok tidak menselaraskan dengan perkara yang di al-mahbub, dengan yang dicintai, berarti dakwahu batil, pengakuannya batil, sia-sia. Cinta itu mesti menselaraskan. Kemudian wa kullu muhibbin laisa yakhafu Allah ta'ala fa huwa maghrurun. Setiap orang yang cinta tetapi dia tidak takut kepada Allah, kata Abu Ya'qub An-Nahrujuri, fa huwa maghrurun, berarti dia tertipu. Orang yang punya rasa cinta tapi dia enggak takut kepada Allah, itu dia tertipu. Kemudian ulama salaf yang lain, Yahya bin Mu'adz rahimahullah ta'ala, menyatakan laisa bisadikin manidda'a mahabbatallah walam yahfaz hududahu. Dikatakan oleh Yahya bin Mu'adz, tidak dikatakan jujur, berarti pembohong dia, orang yang mengaku mencintai Allah tapi dia tidak memelihara akan hukum-hukumnya, ketentuan-ketentuannya, batasan-batasannya, itu pembohong dia. Laisa bisadikin man idda'a mahabbatallah walam yahfaz hududan. Bohong dia itu, laisa bisadikin. Tidak jujur dia, pembohong dia. Kemudian seorang yang bernama Ruwaim, seorang ulama salaf yang bernama Ruwaim, rawahu Ya'mim. Ruwaim su'ila anil mahabbah. Ruwaim pernah ditanya tentang cinta. Apa itu cinta? Qal, dia katakan cinta itu al muwafaqatu ilal mahbubi fi jami'il ahwal. Itu cinta. Cinta itu adalah menselaraskan kepada yang dicintai dalam semua keadaan. Bahasa gampangnya nurut. Apapun yang disampaikan oleh sang yang dicintai, dia nurut. Jadi tadi dikatakan al-muwafaqah ilal mahbub fi jami'il ahwal. Itulah cinta. Menselaraskan atau mensinkronkan kepada yang dicintai dalam semua keadaan. Itulah cinta. Berkaitan dengan tadi yang dikatakan benar tadi, surat yang ketiga ayat 31, mesti adalah al-mutaba'ah al-muwafaqah. Cinta kepada Rasul itu adalah al-mutaba'ah al-muwafaqah. Gampangnya bicara copy paste. Karena al-mutaba'ah itu mengikuti, al-muwafaqah artinya menselaraskan. Bahasa paling gampang, jadilah antum plagiator dalam ibadah. Bikin celana cingkrang aja Pak memplagiat. Ya. Tanya itu yang berusaha bikin kopi tadi. Itu baru sekedar bikin celana cingkrang. Lah ya. Bikin baju koko aja itu juga memplagiat. Pak, aku pengin baju koko saya itu kayak Bapak itu loh. Memplagiat itu namanya. Jadi untuk urusan dunia ternyata orang, maaf, berusaha untuk memplagiat, menjiplak, apalagi urusan ibadah. Maka tadi dikatakan itu. Maka ayat selanjutnya pada Quran surat yang keempat ayat 65. Ini namanya kopi top markotop gitu. Antum kalau ngawasin mata anak itu benar yakin. Tadi dia tuh lihat anak itu posisinya apa namanya? Nunduk begini. Jadi biar dikira orang karena pikir padahal ngantuk benar tadi tidur kan tadi. Yo, surat berapa Al-An? An-Nisa ayat berapa? 65. Baik. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Yaksimullahu ta'ala fi hadhihil ayah. Allah ta'ala bersumpah dalam ayat ini binafsihil karimatil al-muqaddisah, dengan dirinya dia yang suci dan mulia. Di Quran, Bapak Ibu para tamu Allah, Allah bersumpah biasanya dengan makhluknya. Wal fajri wal layli wal syamsi wal qamari wal qur'ani. Itu bukan makhluk, itu adalah ayatnya, ucapannya. Dalam surah Yasin dikatakan wal qur'anil hakim, demi bukan dan, karena benda ini menjadi majrur. Tapi tidak, ada dua ayat dalam dua surat yang Allah Ta'ala bersumpah dengan diri beliau. Satu surat An-Nisa ayat 65, dan yang kedua surat 51, surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-23. Itu Allah Ta'ala bersumpah dengan diri Allah sendiri. Anda lanjutkan tadi. Demi, maka demi Tuhan engkau Muhammad, mereka tidak beriman hingga yuhakkimuka fima syajara bainahum, hingga mereka menjadikan engkau hakim atas perkara yang mereka perselisihkan. Jadi bicara benar ternyata ada kaifiyahnya, ada tata caranya, yaitu menjadikan Rasul sebagai hakim dalam semua urusan. Urusan apa? Urusan agama, bukan urusan dunia. Tidak ada kaitan dunia. Karena ketika bicara dunia, Rasul sampaikan, antum a'lamu bi umuri dunyaku. Kalian lebih pintar daripada saya. Mau bangun masjid, pantasnya berapa ngakunya, berapa maaf, berapa rosternya, berapa jendelanya, urusan insinyur dan urusan pengurus. Tapi ketika mau maaf memasang kloset, kemana? Tanya ustaz, tanya Rasul. Oh, Islam mengatur jangan membelakangi kiblat, jangan menghadap kiblat. Aku ingin masuk toilet, tanya agama, tanya Rasulullah, bukan tanya tukang insinyur. Begitu. Kemudian saya ingin bagaimana caranya keliling ketika sa'i, ketika tawaf, jangan tanya mereka orang, tanyanya Rasul. Karena itu perkara agama. Ketika akan menaruh jenazah ke liang lahat, tanya siapa? Tanya Rasul. Jangan tanya mereka tukang insinyur. Jadi jelas perkaranya. Jadikan Rasul hakim untuk semua perkara agama. Maka mukaddimah yang tadi Anda sampaikan itu sekedar untuk memperjelas yang biasanya orang hobi dengan kata bid'ah. Di mana-mana Anda ceramah dilarang menggunakan mukaddimah itu yang tekstualnya bahasa Arab. Anda dibatasi, boleh ceramah, tapi tekstual maaf hadis tadi tolong jangan disebutkan ustaz. Baik, saya ganti pakai bahasa Indonesia. Sebaik-baik ucapan firman Allah, mereka manggut-manggut. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang dibawa Rasulullah SAW, manggut-manggut mereka. Seburuk-buruk perkara dalam perkara agama, yang perkara itu diada-adakan, mereka manggut-manggut. Semua perkara agama diada-adakan dalam bahasa sunnah, dikenal dengan kata bid'ah. Mereka manggut-manggut, padahal isinya padoai. Kenapa? Enggak dong masalahnya. Orang hanya fobi dengan kata taklid, orang hanya fobi dengan kata bid'ah. Walau bid'ah itu adalah yang dilarang dalam persoalan agama. Karena definisi bid'ah secara umum adalah ma'ukhturi'a ala ghairi mitsalin sabiqin. Itu definisi bid'ah secara umum. Ma'ukhturi'a, apa yang diajarkan ala ghairi mitsalin sabiq, atas perkara yang dulunya tidak ada. Itu bid'ah namanya. Kopi bid'ah, dulu tidak ada kopi bisa jadi. Gelas begini gagang, bid'ah. Kalau dulu tidak ada gelas gagang bisa jadi. Botol aqua ini, oh Nestle ini, itu perkara yang dulunya tidak ada. Yang dilarang dalam konteks Islam adalah dalam perkara agama. Kenapa tidak boleh? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Baik. Beriman itu satu, menjadikan Rasul hakim dalam semua perkara. Itu isi dari surat 465. Dua, thumana yajitu fi anfusihim haraja mimma qadaita. Itu isi ayat yang 65 tadi. Mukmin itu tidak akan ada kesempitan di dalam dirinya dari apa yang sudah Rasul putuskan. Tidak boleh sempit. Walaupun awalnya kaget. Ulang-ulang. Walaupun awalnya menolak, tapi lama-lama terlalu dia bisa menerima. Dan yang ketiga, yusallimu taslima, menerima dengan sepenuh hati. Saya tunjukkan satu contoh wanita cantik ini. Wanita cantik menawan. Mudah-mudahan yang di depan ana seperti beliau. Namanya Zainab. Pak Jamil kok kenapa ketawa? Aku bilang seperti yang di depan. Ya termasuk mudah-mudahan istri antum lah, itulah sama putri antum mudah-mudahan kan gitu. Wanita ini namanya Zainab binti Jahsin al-Asadiyah. Wanita yang dilamar oleh Rasulullah SAW untuk dinikahkan dengan putra angkat beliau namanya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Perbedaan setelah strata jauh. Kalau kita bicara tentang apa tadi? Strata. Bicara tentang masalah kelas jauh sekali. Bicara tentang bagaimana ekonominya jauh sekali. Zaid itu seperti Bilal bin Rabah. Tapi beda dengan Bilal. Kalau Bilal itu tinggi, Zaid itu punya tiga keunikan. Satu, orang budak pasti hitam. Tidak mungkin warna kulitnya putih seperti antum. Tidak mungkin. Jadi anak kalau lihat, anak kalau bayangin Zaid, bayangin anak sendiri kadang-kadang. Kenapa om kau senyum om? Terlalu jujur saya ya. Tidak apa-apa lah. Yang kedua, Zaid itu pendek. Kasirun dia jidat. Pendek sekali dia. Kata anak sekarang semekot katanya. Semeter kotor katanya. Yang ketiga, Zaid itu pesek hidungnya. Rasul melamar untuk anak angkatnya itu. Rasul mengatakan, fankihihi. Ini amar bentuk tunggal. Dengan ditambahi dhamir muttasil, hi. Nikahlah kamu Zainab dengan dia. Apa jawaban Zainab? Lastu bina kahtu. Jadi kata Laisa dan ana, aku tidak mau menikah dengan dia. Kata siapa itu? Zainab. Padahal yang datang adalah Rasulullah, sekelas Rasul SAW. Padahal kalau antum maaf, besok termasuk umpamanya antum terima lamaran, antum akan mikir begini, siapa yang datang? Ini yang datang Rasul. Ternyata maaf dikatakan lastu binakahtu, aku tidak mau menikah dengan dia. Bisa jadi juga mungkin antum seperti itu. Kalau ada antum punya putri dilamar sama orang tipenya seperti Zaid, kira-kira antum akan nanya gimana? Emang gak ada laki-laki baik gitu? Ya. Apa gak ada laki-laki lain, mbak? Gitu ya? Atau enggak? Terima aja lah, mbak. kayak tidak mungkin juga deh, wajah-wajah senyum begini kok, ya. Baik, kemudian Rasul melamar lagi untuk kedua kalinya. Apa jawaban Zainab? Wa amiru fi nafsi. Apakah perkara ini untuk diriku ya Rasul? Fa bainama huma yatahaddatsani, tatkala keduanya berbincang-bincang, muhadatsah, Allah taala menurunkan surat ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat apa itu? Surat Al-Ahzab, surat 33 ayatnya 36. Lihat tadi perjalanannya, Zainab menolak karena Zaid tidak ganteng. Jadi tidak sesuai dengan hati nuraninya si Zainab. Tak lebih lambat laun ketika turun ayat ini, nanti anda bacakan, Zainab kemudian bertanya kepada Rasul untuk ketiga kalinya. Qad raditahu li munkihan. Rasul, engkau senang aku menikah dengan dia. Kata Rasul, bala, iya. Ujungnya Zainab mengatakan, qad ankahtuhu, sungguh aku menikah dengan dia. Walaupun usia pernikahan Zainab dengan Zaid tidak berlangsung lama, karena Zainab tipe perempuan yang suka ngungkit-ngungkit masa lalu suami. Mantan muda hitam. Ya begitulah, apa Pak ditambahin? Pesek. Akhirnya pernikahannya gak lama, cerai kemudian nikah dengan Rasul Zainab. Tapi yang harus antum lihat proses perjalanan, yang awalnya gak mau, menolak, tapi kemudian dia mau. Kenapa? Karena ayat tersebut, surat 33-36, anda bacakan itu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana limu'mini wa la mu'mina. Tidak pantas bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Tidak pantas bagi laki-laki yang beriman dan tidak pantas bagi wanita yang beriman. Manakala Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu urusan, akan ada baginya urusan yang lain. Siapa durhaka ke Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Maka tiga poin tadi, mukmin itu mesti menjadikan Rasul hakim. Yang kedua, dada tidak boleh sempit. Yang ketiga, terimalah dengan sepenuh hati. Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa orang begitu sulit menerima Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus shalih? Inilah temanya. Jadi kalau ibaratnya jadi dengan tadi mahasiswa saya ngasih materi kuliah, persepsinya panjang banget, endingnya baru sekarang. Yo, prolognya panjang banget ya Pak ya, endingnya baru sekarang. Baik, kenapa orang begitu sulit menerima dakwah Sunnah, Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus shalih? Yang pertama, Quran surat yang kedua ayat 170. Quran surat yang kedua ayat 170. Ana bacakan dulu penjelasan sebelum ana baca ayat dan terjemahannya. Penjelasan ini disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah. Ibnu Abbas berarti Abbas paman Rasul, punya putra namanya Abdullah, satu-satunya sahabat muda yang Rasul doakan dengan doanya apa? Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Ibnu Abbas memberikan penjelasan demikian, bahwa ketika Rasulullah SAW mengajak kepada mereka orang-orang musyrik Mekah, di antaranya adalah Rafiq bin Huraimah dan Malik bin Auf, ketika diajak untuk mengikuti menerima akan Al-Quran, maka mereka Rafiq bin Huraimah dan Malik bin Auf menyatakan kepada Rasul, kami lebih memilih apa yang kami temukan pada nenek moyang kami. Maka ayat Al-Baqarah 170 bunyinya, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'an awalau kana aba'uhum la ya'kiluna shay'aw wa la yahtadu. Yang artinya, ketika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, qalu, mereka mengatakan, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada diri nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka, sekalipun nenek moyang mereka tidak mengetahui apa-apa dan mereka tidak mendapatkan petunjuk? Berarti yang mewarnai keberagamaan masyarakat kita, yang mewarnai pemahaman keberagamaan masyarakat kita Islam, adalah warna sibghahnya nenek moyang. Sibghah itu celupan. Contoh kulturnya nenek moyang. Bapak depan saya, maaf bentar, bapak depan saya ini sudah punya putra berapa? Satu. Enggak, aku pengen yang banyak. Sudah punya putra berapa, Pak, yang pakai peci? Dua. Sampingnya berapa? Tiga. Waktu istri bapak lahiran, punya buah hati tiga. Dari yang pertama, ari-ari bapak taruh mana? Enggak, aku nanya fair-fairan, aku enggak minta diketawain, loh. Bapak taruh di mana hari-hari itu? Samping rumah. Ditaruh di apanya? Ditaruh dalam apa itu? Kendil. Dikasih apa itu? Pensil, apa lagi? Kertas. Lupa bapak. Saya mau tanya sama bapak. Loh, ini fair-fairan. Jadi biar enak dialognya. Kenapa dikasih pensil? Kata orang tua, biar pinter. Kenapa dikasih kertas? Biar pinter. Terus kalau dikasih kembang, biar apa namanya? Wangi. Kalau dikasih bawang merah, bawang putih, cabai, keriting, biar apa kira-kira? Pinter masak. Ya, bapak kasih bandara nanti, atau kasih helikopter, nanti bisa jadi pilot ya pak ya. Maaf bapak dan ibu para tamu Allah, dalam bahasa Arab ada namanya tabarruk, dalam bahasa Arab ada namanya tatoyur. Kalau tatoyur itu berkaitan dengan suara burung, tabarruk tidak, secara umum bisa burung ataupun yang lain, yang artinya ngalap berkah. Sekarang saya gunakan parameter ayat yang dulu pernah jenengan lakukan, dan itu aku gak pernah kelakoni. Beda. Saya tanya sekarang, pinternya putra jenengan sudah sampai di mana? Ada yang jadi jenderal? Gak ada ya? Enggak, oh, bapak gak jenderal. Begini maksud saya, buka surat 17 ayatnya 56. Coba buka surat 17 ayat 56. Ini baru saya menggunakan parameter ayat dengan logika loh. Qulid'ul ladzina za'antum min dunihi fala yamlikuna kashfad dhurri 'ankum wa la tahwila. Katakan Muhammad, serulah yang kamu anggap Tuhan selain dari Allah. Mereka enggak akan bisa menghilangkan bahaya yang bakal menimpa diri kamu. Dan mereka tidak akan bisa merubah hidup kamu. Yang tadinya kamu miskin, enggak akan bisa jadi kaya kalau enggak kerja. Tawakal itu kerja. Tawakal itu bukan berpangku tangan. Tawakal itu, kata Rasulullah, digambarkan seperti burung. Bapak punya burung. Iqiyah pun hanya ini loh. Jenengan punya guru? Tidak punya. Nanti jenengan, Pak Jabir tidak usah ketawa begitu. Ini bicara burung benar. Jenengan yang burung itu kata Rasul bersabda, "Lau annakum tawakkaluna haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqu thayra, taghdu khima sawataruku bitona." Seandainya kalian bertawakal ke Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan ngasih rezeki kamu sebagaimana Allah ngasih rezeki kepada burung. Burung di waktu pagi dia lapar, khimaso. Wataruku bitona, sore hari dia kenyang. Burung enggak ada yang maaf yang tidur pagi-pagi, itu burung diabit namanya. Enggak ada, burung pasti akan menepakkan kedua sayapnya. Sore dia pulang, kan begitu burung? Itulah akhlaknya, karakter burung seperti itu. Jadi bukan tadi tabaruk dengan cara salah. Maka syirik tadi itu definisinya yang tadi yang sampaikan terakhir, meyakini sesuatu selain Allah bisa mendatangkan manfaat dan menolak madharat, itu kesyirikan. Apa hubungan pensil dengan maaf dengan kepintaran? Kecuali maaf bazinya setelah gede dikasih pensil baru dan mesti belajar. Jadi enggak ada hubungan. Joko sembung hari-hari dikasih pensil, anaknya maaf gak sekolahin, BUDUH itu namanya. Jadi salah satu yang mewarnai tadi adalah karena ikut kultur nenek moyang. Yang kedua, sulitnya orang menerima dakwah sunnah, kebenaran dengan pemahaman salafus salih. Bapak tidak usah kaget, bapak ibu para tamu Allah, apa itu salafus salih? Generasinya Rasul yang terdahulu. Rasul itu salaf buat Fatimah, karena lahirnya Rasul lebih dulu ketimbang Fatimah putrinya. Soleh artinya orang yang baik. Siapa yang Rasul sampaikan salafus salih? Dalam hadis yang sanadnya dari Abu Hurairah, disepakati Bukhari Muslim, Rasul sampaikan, "Khairun nasi qarni," generasi terbaik adalah pada kurunku. Enggak ada lagi. Summa alladzina yalun, kemudian yang sesudah mengiringi sesudahnya. Kemudian yang mengiringi lanjutnya. Itulah generasi yang hebat. Jadi kalau ingin melihat bagaimana agamanya Rasul, nanya sahabatnya. Nanya sama Abu Bakar, nanya sama Umar. Nanya para sahabatnya, nanya Abu Hurairah. Nanya istrinya Aisyah, tanya mereka. Jangan tanya Nusron. Iya, saya itu pegel nonton dia 1.5 jam. Nyiwa mana itu saya, Pak? Putri saya pulang dari pondok cerita sama abinya, "Bi, tadi maaf soal masalah itu Al-Maidah 51. Karena saya enggak ikut nonton di ILC, saya nyewa warnet 1.5 jam, tak pelototin." Oh, benar. Jadi triknya orang-orang yang enggak suka Islam itu pintar ternyata. Nusron bagian closing dia. Jadi bagus. Kalau adil mestinya begini, kan yang dimasalahkan siapa kira-kira? Yang dimasalahkan soal yang melecehkan Al-Maidah 51 dan pembelanya kan gitu nih. Mestinya dia dulu yang menyampaikan pembela diri, baru closingnya dari pembandingnya. Gitu. Jangan di closing yang dia, ya gak ada pertanyaan. Itu sudah akal-akalan yang sing diakal, gitu. Ya, mari sekarang kita lihat tadi. Baik. Adalah bahwa tadi saya pertama saya ulang, keberagamaan kita dipengaruhi apa tadi? Nenek moyang. Kemudian yang kedua, surat yang kelima 104, Afan. Al-Maidah 104, ya, bukan 51 loh. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila rasul. Qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. Ketika dikatakan kepada mereka, kalau tadi ikutilah, sekarang enggak, kemarilah kalian. Kalau tadi ikutilah oleh kalian, sekarang enggak, kemarilah kalian. Ta'alu, Bentuk tunggalnya ta'ala, ta'ala, ta'ala, ta'ala. Mari, mari, mari sini. Ta'alau, kemarilah kalian semuanya. Ilama anzalallahu ala rasul, kepada Allah dan kepada Rasul. Qalu, mereka mengatakan, hasbuna ma wajadna, cukuplah buat kami apa yang kami temukan pada diri nenek moyang kami. Ini dalilnya. Taib. Yang kedua, yang melatar belakangi orang sulit menerima bahkan mengecam dengan dakwah sunnah adalah mengikuti guru yang keliru. Saya meminta tolong, bukan anak yang baca terjemahan. Adakah di antara yang hadir membawa Quran terjemah Departemen Agama? Kalau tidak ada, ya terpaksa anak yang baca. Apakah ada di antara antum? Jangan handphone, handphone anak gak mau. Karena handphone tidak ada catatan kakinya. Tab yang bapak pegang tidak ada catatan kakinya. Kenapa anak minta untuk dibuka terjemahan Depak? Karena di Depak itu ada footnote-nya. Baik, kalau tidak ada, anak bacakan aja. Surat yang ke-9 ayat 31. Antum mengenal dengan kata al-ghuluwu. Apa artinya? Halo? Al-ghuluwu. Apa? Berlebih-lebihan. At-taqlidu. Apa artinya? Ikut-ikutan. Baik. Surat 9 At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam. Sampai di situ aja. Mereka menjadikan orang alimnya dalam kurung orang Yahudi. Mereka menjadikan rahibnya dalam kurung orang Nasara adalah sebagai Tuhan selain Allah. Begitu juga mereka mempertuhankan Al-Masih Putra Maryam. Di catatan kaki ada tulisan yang berbunyi demikian. Catatan kaki. Mereka mematuhi ajaran orang alimnya dan rahibnya secara membabi buta. Sekalipun orang alim dan rahib itu menyuruh maksiat atau mengharamkan yang halal. Jadi posisi antum, posisi umat, posisi yang bebek. Posisi umat, posisi yang biur. Posisi umat, posisi yang mentaklidkan, yang ikut-ikutan, mukallidnya. Yang diikuti mereka, orang alimnya, dengan cara membuta waktu ikut. Ayat ini pernah dibaca oleh Rasulullah SAW di hadapan mereka para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sewaktu Rasul baca ayat barusan surat 9 ayat 31, berdirilah seorang sahabat beliau yang bernama Adi bin Abi Hatim At-Ta'i. Adi tulisannya Ain Dal'iyah bin Ba'nun. Abi Hatim Alif Ba'ya Hatim Ha Alif Ta'mim At-Ta'i Alif Lam Tok Alif kemudian Hamzah dan Ya. Adi bin Abi Hatim At-Ta'i langsung menanyakan, langsung berkata, sahabat Rasul baca ayat tadi yang isinya tadi seperti itu. Apa kata Adi mengatakan? Lasna na'buduhum. Kami enggak nyembah mereka ya Rasul. Ingat tadi ayatnya, mereka menjadikan orang alimnya Yahudi dan rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Adi langsung menunjukkan tangan seraya mengatakan, lasna na'buduhum. Kami itu enggak nyembah mereka wahai Rasul. Rasul sampaikan, awalaisa, ana ulang, awalaisa yuhilluna ma harramallah fatuhilluna. Awalaisa yuharrimuna ma ahallallah fatuhilluna. Bukankah mereka, orang-orang alim yang kamu ikuti itu, mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, lalu kamu ikut juga menghalalkan. Bukankah mereka orang alim itu, mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, dan kalian juga ikut mengharamkan? Kata Adi bin Abi Hatim At-Ta'i mengatakan, bala, betul ya Rasul. Kalau Rasul sampaikan, fatilka ibadatuhum iyahum, itulah ibadah kamu ke mereka. Jadi apa kata sang guru, antum ikuti tanpa basirah, argumentasi yang jelas. Orang kalau terbiasa buka handphone yang Android, itu sekarang sudah diberikan maaf konsumsi yang segala model heterogen. Mau maaf model ceramah yang ketawa ketiwi ada di maaf di handphone antum. Buka ceramah Ustaz MM umpamanya, ada di situ. Ya, kayak begini-begini tuh. Ya, ada semuanya. Antum mau cari maaf ceramahnya Ustaz Yahya Badrul Salam, ada di situ. Antum ingin, anak mau bilang anak gak enak nanti jadi ananiyah ya, gak boleh ya, Pak Cibu, jangan deh. Antum ingin lihat ceramah yang lain, ada di situ di Android. Jadi antum serahkan. Cuma yang ingin anak sampaikan, antum terbiasa dengan dakwah yang dengan basirah, argumentasi yang jelas, antum akan asing mendengarkan ceramah yang ketawa ketiwi tanpa dalil. Orang yang biasa mendengarkan ceramah ketawa ketiwi juga akan asing ketika mendengarkan ceramah yang serius, yang dengan basirah. Tapi ketahuilah bahwa mengikuti guru, mengikuti nenek moyang itu penghalang kebenaran. Lihatlah Abu Thalib waktu ditalkin sama Rasulullah SAW. Yang ingin saya tanyakan, yang dipilih Abu Thalib, agamanya Rasul atau agama, maaf, bapaknya? Agama bapaknya, bukan agamanya Rasulullah SAW. Begitulah contoh banyak sekali yang mereka mengkristal dalam kalbunya kultur nenek moyang ataupun ikut guru yang keliru. Contoh guru keliru, dulu itu saya kagum, benar, terus terang saya kagum dengan maaf GB itu, saya juga kagum dulu. Benar kok, wis ganteng, pakai ugel-ugel ngono kan? Gitu. Si siapa namanya GB itu? Aku juga enggak tahu, GB aku asal ngomong GB. Ki jenengan iso diajak, enggak bisa diajak. Anu, gayane rek ora kenal jenengane. Nah, itu barusan tahu tuh Pak Jamil tuh AA katanya. Lah iya. Afan bener, dulu anak kagum lihat maaf model-model cara berpakaian loh. Wah, pakai ugel-ugel kayak orang mana? Orang bukan orang Turki ya, mana pokoknya itu. Itu. Wah, terus mendakwai ke umat. Enggak taunya kena perkara, ya kan? Itu. Kenapa? Latar belakangnya cuma satu, karena dulu hulu. Kalau umat tidak hulu, tidak akan seperti itu. Antum mendapatkan konsumsi dakwah dengan tadi bibasirotin, dengan argumentasi yang jelas. Maka beda antara taklid dengan yang namanya ittiba. Ittiba dikata ittaba'a, artinya mengikuti dengan basirah. Taklid qabulu qaulil qa'il wa anta la ta'lamu min ayna qala'u, mengikuti ucapan orang, kamu tidak tahu dari mana yang diambil dasarnya. Bahasa orang Sunda, maaf, teturut munding. Antum kok bisa senyum, tahu artinya? Piye sampean itu? Sudah senyum enggak tahu artinya. Mana orang sudah sini? Coba mana? Apa Pak artinya tutur munding? Apa? Tuh, ngekor kerbu, Pak ya? Munding kerbu tuh, Pak. Nah, iya. Itu orang sudah, itu saya persiapan semalam buat sini tahu itu, tutur munding. Ya, baik. Jadi yang kedua, yang melatar belakangi orang sulit menerima dakwah sunnah. Yang kedua tadi, ikut guru yang keliru. Maka hati-hati, maaf, tidaknya keliru, ikut guru yang fikrohnya afwan. Sekarang banyak sekali fikroh guru yang gampang mentakfiri. fikrah guru yang gray area, tidak jelas. Ketika sudah dihadapkan dengan soal masalah bagaimana Pancasila, bagaimana macam-macam, dia akan mengalihkan pembicaraan biasanya. Banyak sekali. Jadi tidak hanya dari sisi performan penampilan saja, antum mesti juga harus cerdas, fikrohnya kayak apa. Gitu, baik. Dah, kalau yang satu ini enggak akan saya lebar-lebarkan, nanti malah nyinggung ke satu orang. Yang ketiga, yang menjadi penghalang orang sulit menerima akan kebenaran adalah, silakan dibuka surat yang ke-6, 116. Baik. Sebelum masuk 116, pertanyaannya sederhana. Begini. Menurut antum, anak-anak hanya minta tolong jawaban, menurut antum, pemahaman agama di masyarakat kita secara umum itu sudah, maaf, sudah benar atau belum benar? Seorang sekarang itu baru, maaf, mengatakan belum. Sekarang tak ganti sekarang. Umum itu cenderung, maaf, dalam kacamata agama, umum itu benar atau tidak benar? Ini wajah jenengan, wajah takut salah itu kelihatan. Ana ulang, menurut kacamata agama, umum itu cenderung benar atau tidak benar? Tidak benar. Buka ayatnya sekarang. Surat Al-An'am 116. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudillu ka an sabilillah in yattabi'una illa dhanna wa in hum illa yahrusun. Itu artinya, jika kamu ikut kebanyakan orang, lo gitu kok, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka. Berarti sekarang, ketika dakwah Rasul Muhammad SAW disampaikan, kebanyakan bukan menerima, menolak. Ketika Nuh AS 950 tahun cuma dapat 80 orang, satu tolak ukur, berarti banyak yang nolak ketimbang menerima. Hadis ini antum mesti hafal. Sanadnya dari Abu Hurairah, perawinya Muslim, nomornya 145. Bunyinya, al-Islam bada'a ghoriban. Islam itu datang asing, wa sayaudu ghoriban kama bada'a, dan akan kembali asing sebagaimana pun datang awal. Fatuba lil ghuruba. Beruntunglah orang-orang yang asing. Asing yang benar loh ini. Kila ditanyakan, manil ghurubau? Orang asing itu siapa wahai Rasul? Jawaban Rasul, alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Mereka orang-orang yang menghidupkan sunnahku dikala orang mematikan akan sunnahku. Jadi sekarang ikut pola yang mana dulu? Kebanyakan atau pola yang benar? Kalau ikut kebanyakan, jadilah seperti kondisi saat ini. Yang diikuti kebanyakan. Antum sering dengar kata-kata begini? Yang mas kerjakan itu tidak umum di mata sini, mas. Mas, pakaiannya mas itu aneh. Mosok celana bagus-bagus dipotong, mas. Mas, enggak matching ah. Mosok jenggoten, mas. Mas, enggak matching ah. Mosok sholat enggak boleh di rumah laki-laki. Itu pola umum yang berkembang sampai detik ini. Afwan, ana bukan Ananiyah, sekedar contoh. Ana berangkat dari pagi dari rumah Kerawang itu jam 2. Sementara ana semalam itu ronda. Jadi belum tidur. Terus sampai maaf berangkat, ana maaf langsung diantar sama teman, ana pakai gamis begini. Udah nyaman aja. Ana ke tempat Ustaz Abdul Maududi di Pekanbaru, ana pakai gamis begini aman. Ana ke Irian pakai begini aman. Tapi kalau di pesawat kan seatnya sudah jelas. Tapi indahnya kalau naik bis, orang risih mau dekat dengan kita, khususnya perempuan. Enak mas, apa untungnya? Dua jok milik kita jadinya. Gitu. Jadi ada sisi keuntungan. Gak usah malu pakai penampilan Islami, gak usah isin. Ada untungnya loh mas. Dua jok milik kita loh, apa gak hebat? Paling tidak jenengan langsung maaf orang riko. Lu ngajak ngomong jenengan jelek aja udah riko. Pak Haji, assalamualaikum. Antum didoain loh. Bayangkan masya Allah. Kenapa penampilannya itu? Mas kok kayak Amrozi? Gak usah marah. Jawab aja Amrozi ya kayak saya. Gitu. Pokoknya hidup itu harus indah lah. Ya. Kuncinya jadi orang asing sekarang. Saya bacakan hadisnya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsih wa waladihi wa ahlihi wa nasi ajma'in. Tak beriman salah seorang dari kalian hingga aku lebih ia cintai ketimbang dirinya, ketimbang anaknya, ketimbang keluarganya, ketimbang manusia semuanya. Artinya keberagamaan dia tidak dipengaruhi oleh diri sendiri, oleh hawa nafsu. Tidak. Keberagamaan dia tidak terpengaruh oleh sang anak. Keberagamaan dia tidak akan pernah dipengaruhi oleh keluarga. Keberagamaan dia tidak akan dipengaruhi oleh keumuman. Tidak. Tapi sang muslimah mengikuti sunnah rasul yang ada, ikut hawa nafsu, risikonya seperti ini. Buka surat yang ke-47 ayatnya 28. 47 itu tetangganya surat 46. Al-Qaf 48 Al-Fath 47 apa? Muhammad ayatnya 28. Persiapan untuk ummahat dan bapak, para tamu Allah yang ingin menanyakan, untuk dibuatkan pertanyaan dalam bentuk kertas tertulis. Ini sudah hampir jam 11. Karena memang durasinya dibatasi, benar. Sesuai dengan di SMS yang Anda terima, mulainya itu jam 9 sampai jam 9.30 sampai jam 11. Saya ingin patuh dengan aturan main itu. Benar. Baik, sudah lihat. Dzalika bi'annahum ittaba'u ma askhathallah wa karihu ridwana fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu disebabkan mereka mengikuti apa yang Allah murkai lo, dan mereka membenci apa yang Allah sudah Allah ridhoi lo. Apa resikonya? Fa ahbata a'malahum. Amal mereka lenyap, nol, nihil, sia-sia. Bersiap-siaplah untuk itu sekarang. Ketika hawa nafsu masih mendominasi diri Anda. Kenapa tidak begini sekarang? Ini hadis sanadnya dari Anas bin Malik, disepakati Bukhari Muslim. Bukhari nomornya 16, Muslim nomornya 43. Bunyinya demikian. Salasun man kunna fihi wajada bihinna khalwatal iman. Tiga perkara siapa ada padanya akan mendapatkan manisnya iman. Satu di antara tiga itu adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai ketimbang yang lain. Jadi sekarang tidak akan dengar si A, si B, si C, si D, selama tidak sesuai dengan sunnah, tidak, aku tinggalkan. Yang aku cari dalam kajian adalah yang sesuai dengan ranah Quran dan Sunnah dengan pemahaman Salafus Shalih. Itu sekarang yang mesti menjadi obsesi kita semuanya. Baik, ini dulu yang saya sampaikan. Baik, hampir kurang 10 menit. Yuk, silakan dibuat untuk al-asilah wal-ajibah. Tafadhol. Sambil menunggu pertanyaan, ana bacakan. Wa kadzalika al-bid'u innama tansha'u min taqdimil hawa 'ala syar'i. Bid'ah itu muncul berkembang dikarenakan mendahulukan hawa nafsu ketimbang syariat. Itu. Wa li hadza yusamma ahluha ahlul ahwa. Kalau orang mengikuti hawa nafsu, mendahulukan hawa nafsu, dia disebut dengan ahlul ahwa, orang yang suka mendahulukan hawa nafsu atau pengikut hawa nafsu. Wa kadzalika al ma'asi innama taqa'u min taqdimil hawa ala mahabbatillah wa rasulih. Begitu juga para pelaku kemaksiatan, itu dia adalah jatuh karena mendahulukan hawa nafsu atas cintanya Allah dan rasulnya. Semua berangkat dari mendahulukan hawa nafsu. Bismillah. Bagaimana Pak Ustaz dalam menyikapi informasi dan sudah ada bukti banyak Al-Quran khusus ayat, oh Al-Maidah lagi. Ini kayaknya ibu ini tonton ini, ya sih. Al-Quran khusus ayat 51 yang terjemahannya diganti. Baik. Begini ibu, bukan diganti terjemahannya, terjemahannya utuh, tetapi adalah orang bodoh menyampaikan ayat itu jadi bodoh, akhirnya membodohi orang bodoh. Ingat apa itu bodoh. Di dalam tafsir Al-Qasir dikatakan kullu man asallaha fahuwa jahilun, siapapun orangnya yang durhaka ke Allah itu dikatakan jahil. Jadi yang ngomong soal Al-Maidah bodoh, yang disampaikan gak ngerti bodoh juga. Mestinya yang bicara itu adalah ahlu zikri, ahlul ilmi. Siapa mereka? Ahlul Quran. Dalilnya surat 21 ayat 7, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Begitu. Jadi ayatnya tidak terjemah, tidak di, cuma cara memahaminya yang dipelintir. Maka solusinya cuma satu, adalah lewat media kajian, lewat media majelis taklim. Makanya begini ibu yang bertanya, di Quran itu ibu yang bertanya, ini benar ibu yang bertanya Pak ya. Lalu Bapak yang tadi ngantar ke sini, ya tanya ibu ya. Baik, ibu yang bertanya, di Quran itu ibu cuman ada dua kata, dan ini berseberangan dua-duanya, berlawanan maksudnya. Satu sami'na wa ato'na, lawannya sami'na wa asoyna. Saya ulang, antum ikuti. Satu sami'na wa ato'na, kata kedua sami'na wa asoyna. Yang ingin anda tanyakan biar clear, sami'na wa ato'na berapa aktivitas, berapa kata, oke okay. Berapa kata kerja, saya tanya. Dua, satu sami'a, mendengar. Yang kedua ato'a, taat. Sami'na wa aswaina, ada berapa kata? Dua juga. Satu sami'a, mendengar. Yang kedua aso, durhaka. Berarti Bapak Ibu akan bisa menyimpulkan, para tamu Allah, sami'na wa aswaina dan sami'na wa ato'na pangkalnya sama, sami'a, mendengar. Karena dari proses mendengar akan ada dua kemungkinan. Satu, mungkin jadi seperti Abu Bakar, dia taat. Tapi bisa jadi dia seperti Abu Lahab, paman Rasul, dia durhaka. Dia mendengar taat seperti Umar, tapi dia juga asa seperti Abu Jahal. Dia mendengar, dia taat Utsman bin Affan. Dia tidak taat durhaka seperti Abu Thalib mendengar dia. Yang unik itu masyarakatnya kita. Anak ulang, tafadhal. Yang unik masyarakat kita. Apa uniknya? La sami'na wa ato'na. Tidak pernah dengar tapi kok taat katanya. Loh, lah kan benar toh? Tidak pernah datang ke pengajian. Tidak pernah datang ke taklim. Tapi maaf, ribut itu aneh. Itu tidak benar. Mosok harus maaf, kata-kata bagus harus dipotong. Macam-macam pokoknya. Oh, macam-macam pokoknya. Jadi Affan tidak pernah mendengar, tidak tahu dalilnya, tapi dia taat. Untuk modal taat itu mesti mendengar. Tidak bisa tidak. Semua Nabi dan Rasul itu maaf, mereka sahabatnya mendengar. Maka dikatakan seperti binatang, punya hati tidak digunakan untuk memahami, punya telinga tidak digunakan untuk mendengar, punya mata tidak digunakan untuk melihat. Surat berapa itu coba? Halo. Punya hati tidak digunakan untuk memahami, punya mata tidak digunakan untuk melihat, punya pendengaran tidak digunakan untuk mendengar. Surat berapa itu? Ayatnya berapa? 79 atau 179, ayo. 79 atau 179. Ki jenengan kok kaya gini. Pitik apa telur? Telur. Telur atau pitik? Pitik. Iya, aja tanya. 179 ngono. Wa laqad dharana li jahannam katsiran minal insi wal jins. Gitu ya. Oke, baik. Syukran. Pertanyaan kedua. Jadi kesimpulannya, khulasahnya, mari hidupkan kajian yang sesuai dengan sunnah yang ada. Berita itu, soal apa itu? Sebenarnya tidak diganti kan? Loh memang iya, artinya bahwa dari awal yang disampaikan di Kepulauan Seribu pun sekalipun editannya bagus, tidak ada yang dipotong. Persoalannya cuma satu, beliaunya kalau gak ngutik-ngutik Al-Maidah 51 sebenarnya aman, yakin aman. Andaikan gak ngutik-ngutik itu deh bener kok. Karena gara-gara ngutik-ngutik tadi jadi bermasalah. Itu loh. Sama saja antum juga harus hati-hati, enggak usah ngutik-ngutik punya mereka gitu. Kalau ingin ngutik-ngutik harus punya dalil yang jelas. Baik. Pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anna mau bertanya bagaimana hukum kita melakukan kirim Fatihah, pembacaan Yasin dan tahlil saat ada acara keluarga. Syukron, Afwan. Baik. Yang satu, ini Mas Tengku Wisnu pernah maaf mendapatkan kecaman yang gak kira-kira. Mas Tengku Wisnu itu ketika hari Senin pas Qadarullah siaran bareng dengan Ana. Kemudian hari Rebunya dia mendapatkan jadwal untuk maaf memberikan isi acara hasanah. Enggak, berita Islam masa kini, Afwan. Syukran. Lah, baru setelah itu beliaunya mendapatkan itu apa namanya? Tadi dibubarkan dia soal masalah tidak ada yang kiriman Fatihah. Baik. Satu hal bahwa apa yang dikerjakan pengiriman Fatihah, pembacaan Yasin, tahlil itu adalah tidak ada di dalam contoh sunnah, tidak ada. Dalil yang digunakan adalah yang sanad dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, perawinya Imam Muslim, nomornya 1718. Siapa beramal tidak ada dalam perkara kami kata Rasul, maka amal itu tertolak. Kemudian dalil yang ada adalah bahwa pembacaan surat Yasin atas orang yang akan meninggal ataupun sudah meninggal, hadisnya adalah dhaif. Sanadnya dari siapa? Makil bin Yasar. Hadisnya dhaif. Yang bunyinya lakinu mautakum Yasin. Bacakan orang yang meninggal dengan Yasin atau sudah meninggal, itu adalah hadisnya dhaif. Walaupun tidak ada tambahan dhaifun jidan dada, tetapi itu keberadaannya adalah dhaif. Jadi pembacaan Fatihah, kirim Fatihah, kemudian apa tadi? Pembacaan Yasin, tahlilan, kesemuanya adalah bentuk pekerjaan yang tidak pernah Rasul dan sahabatnya lakukan. Kalau alam disini. Kemudian adalah bismillah. Tanya, sebagian anggota keluarga saat ini masih ada yang mengikuti sunnah sesuatu bid'ah. Bid'ah mengajak mengikuti kepala kepada sunnah kepala. Bagaimana mengajak mengikuti sunnah? Baik. Buka Quran surat 16 ayatnya 125. Ini kan tanya kaifiyahnya. Buka Quran surat yang ke-16 ayat 125. Ini adalah ad-da'watu bisalati muratib. Dakwah dengan tiga cara, dengan tiga urutan. Apa bunyinya? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah satu, wal mauidzatul hasanah dua, wajadilhum billati hi ahsan. Tiga ini. Sampaikan, ajak saudaramu dengan hikmah. Mana hikmah? Bukan bijaksana. Artinya minal Qur'ani was sunnah. Kedua, mauidzah hasanah, nasihatnya baik. Yang ketiga, lakukan adu argumentasi, itu pun dengan cara yang baik. Tiga, sudah ada lagi. Lakukan ke mereka untuk mengajak kepada sunnah dengan cara tadi. Yang tidak kalah pentingnya juga adalah dengan cara kaulan layinan. Surat 20 ayat 44. Silakan dibuka Al-Qur'annya. Surat Thoha. Surat 20 ayat 44. Antum buka Al-Qur'annya. Faqula lahu qaulan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Sudah ketemu toh? Thoha ayat 44. Sudah? Makanya gini loh. Hey. Makanya gini, kalau antum masih bisa mata bisa masih bisa digunakan untuk melihat Quran. Walaupun tidak ada kecil, mendingan Quran, bener. Antum kalau pakai handphone, tangannya keriting, bener deh. Itu loh, saya kasih gesernya lama, waktu ini. Kadang-kadang kebablasan malahan ya. Bener. Kalau Quran kan cuma buka, cut, oh langsung, Thoha ketemu. Atau paling kebablasan, Arabia, kan gitu. Ya. Nah ya, yuk, Thoha ayat 44. Ana bacakan. Fakula lahu qaulan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Berkatalah kalian berdua, yakni Musa dan Harun, kepadanya, yakni Fir'aun, mudah-mudahan dia sadar ataupun takut. Kenapa? Ayat 43-nya antum lihat. Idhaba ila fir'auna fa innahu tagha. Pergilah kalian berdua wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun. Kenapa? Perilakunya melampaui batas. Dengan perkataan lembut. Lanjut. Lima. Nah, ini sekarang. Ini. Disebutkan dalam sebuah hadis, siapa saja yang meminum air telaga haud, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Lalu untuk apa Allah dan Rasulnya menyebutkan berbagai macam jenis minuman? Wah, ini pertanyaannya ke abad di sopo ketika dia jenis. Buat jangan berat-berat atau kangkang sampai yang gitu. Buat apa? Coba ini kan angel ini saya jawabnya. Buat apa? Untuk apa Allah dan Rasulnya menyebutkan berbagai macam jenis minuman dalam Quran dan Sunnah? Kita sampai nanyanya jangan ke saya. Tukang air kayaknya. Enggak. Ini nanti anda jawab ya. Tapi bukan sekarang. Ana belum belum mendapatkan hadisnya. Ya. Baik. Tafadhal. Baik. Saya ingin tanya sekarang. Balik, saya tanya dong. Loh, lo boleh. As-sabiqul awwal itu surat berapa? Bukanlah ya, saya nanya. Termasuk yang maaf golongan yang selamat toh? Bahasa Arabnya itu adalah firqatun najiyah. Kelompok yang selamat. Itu kelompok yang tadi al-ghuraba. Lah, antum tadi sebutkan as-sabiqul awwalun. Ana jawab apa? Eh? Oh begitu. Baik. Yang antum tanyakan sebenarnya enggak usah pindah. Waktu itu juga sama dengan as-sabiqul awwalu. Yang ana tanyakan, as-sabiqul awwalu itu surat berapa? Ngono lho yang ditanyakan itu. Eh? Ayat berapa? Lu kan ngono to. Terus Mas? 100 cerdas antum mumtaz jidan ngono. Mas seneng aku ngono. Maksud anak itu kalau model pengajaran begini itu aku bikin cerdas sebenarnya, gitu. Baik. Mereka orang-orang yang lebih dulu akan masuk Islam. Nanti ini syarahnya anak tidak hafal itu syarahnya. Ada syarahnya masalahnya. Yang disampaikan Umar itu. Tapi bahwa dalam ayat itu dikatakan wassabiqul awwaluna minal muhajirin wal ansor wal ladzina tabauhum biihsan. Yang dalam syarahnya nanti anak tunjukkan yang akan datang, mungkin nanti bisa anak sampaikan ke istrinya Pak Jamil. Umar saya menangis setelah mendengarkan akan ayat ini. Nanti anak kasih jawabannya lewat beliau deh. Ya, daripada anak menghafalkan syarahnya enggak hafal ya. Nanti tak kasih. Ya Mas nggih? Nggih. Oke. Ada lagi? Cukup ya? Udah jam 11 lebih 8 menit. Makasih semuanya, afwan jidan. Mudah-mudahan 4 tadi tidak menjadi penghalang untuk kita menerima kebenaran. Kuncinya cuma satu. Keberanian untuk berbuat. Bahasa orang kira sekarang katanya politik will. Keberanian untuk melakukan sesuatu. Ingat, Rasul melaknat satu orang ini di antara ada 4. La'anallahu. Lalu semuanya Allah melaknat 4 kelompok manusia. Salah satunya saja anak tunjukkan. Ini kata Ali. La'anallahu man awa muhtisan. Allah melaknat orang yang menolong membantu perkara baru dalam agama. Hati-hati. Perkara baru dalam agama dilaksanakan, dikerjakan, dibesar-besarkan. Yang nyediin kopi kena laknat. Yang beliin Nestle kena laknat. Yang jemput kelanangan kabeh kowe. Lah iya no. Loh, itu hadisnya. Nanti kita nanti buka dalam kitab Adabul Mufrad loh. Allah melaknat orang yang menolong membantu perkara baru dalam agama. Ya. Dah, makasih. Subhanaka, Allahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.